Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Antum di malam hari ini. Dan berikut ini kami hadirkan kembali ke ruang dengan Antum, kajian siaran tunda bersama Ustaz Adil Alsi dari pembahasan kitab Syarhu Sunnah buah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina alayhi afdhalu salatu wa atammu taslim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sahabat Hang dimanapun antum berada, hayyakumullah wa iyyakum, wa tubtum wa taba subahakum wa masaakum. As'alullaha an yudkhilani wa iyyakum al-jannah yawma an nalqah, fa innallaha waliyudzalika wal qadir alaih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat Hang dan juga pendengar radio Al-Bayan Tanjung Pinang serta radio Sunnah Tanjung Balai Karimun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik selalu kepada kita dan Allah hiasi hati kita dengan iman dan Allah jadikan hati kita benci terhadap kemaksiatan dan kekufuran, dan semoga Allah berikan pada kita semua nikmat kesehatan dan keselamatan fid dunia wal akhirah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian dari kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana kita pada pertemuan kemarin sampai pada pembahasan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang ada di sekitar arsy Allah dan apa yang ada di sekitar kursi Allah. Arasy dan kursi Allah merupakan dua makhluk yang sangat agung, makhluk yang terbesar dan juga apa yang di sekeliling keduanya. Di mana tujuh lapis bumi bila dibandingkan dengan kursi Allah, perumpamaannya adalah bagaikan tujuh lempengan logam ditaruh di atas perisai. Itulah logam kecil. Tujuh logam kecil ditaruh di atas perisai. Sementara agungnya dan besarnya arasy Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Sedemikian besarnya kursi Allah dibandingkan dengan tujuh lapis langit dan atau tujuh lapis bumi. Hanyalah bagaikan kursi itu adalah bagaikan lempengan logam ditaruh di apabila dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Begitulah kursi itu kecilnya dibandingkan kebesaran arasy itu sendiri. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jauh lebih besar daripada arasy. Maka Allah itu adalah maha agung, maha besar zatnya, maha besar sifatnya, dan maha besar qudratullah, kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat arasy dan apa yang sekeliling arasy dan kursi dalam keadaan yaqadhah. Dan kursi dalam keadaan yaqadhah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa jami'u ma fis samawati wa jami'a ma fis samawati fil yaqadhah. Beliau melihat tiang-tiang arasy dan kursi dan melihat seluruh apa yang ada di langit dalam keadaan terbangun, terjaga. Ini menunjukkan, ini adalah merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu merupakan manam, merupakan dalam keadaan tertidur dan tidak terjaga. Maka dikatakan, kalau seandainya kejadian Isra Mi'raj Rasulullah menceritakan mimpinya, niscaya tidak akan diingkari orang-orang kufar, orang Quraisy, namanya mimpi. Karena sesuatu yang karena mimpi tidaklah diingkari. Tetapi orang Quraisy mati-matian mengingkari dan membuat tuduhan-tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq adalah mengaku pergi Isra dan Mi'raj dalam keadaan yaqadhah, terjaga dan bukan tidur. Maka Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bahwa hamba, abdun itu adalah nama bagi ruh dan jisim. Ketika ada ruh saja tidak dikatakan hamba. Ketika jisim saja tidak dikatakan hamba. Akan tetapi hamba, abdun, dikatakan dia abdun ketika ada ruh dan jasad. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika seorang memiliki hamba budak, badannya enggak ada, sudah dikubur, ruhnya aja enggak ada, ia tidak dikatakan punya budak. Ketika seorang yang mempunyai budak hanya badannya, ruhnya enggak ada, sudah dicabut Allah, enggak dikatakan budak juga, mayit. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, menunjukkan kejadian Isra Mi'raj, kejadian luar biasa yang merupakan mukjizah yang mengalahkan makhluk, karena dia adalah bukan kekuatan Rasulullah tapi adalah kekuatan Allah. Kemudian qauluhu hamalahu Jibrilu 'ala al-buraq. Jibril membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas buraq. Buraq itu adalah nama satu dabbah, yakni binatang yang Allah lebih tahu hakikatnya dan rasulnya. Di mana dikatakan para ulama langkahnya adalah sejauh matanya memandang. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa furidat alaihi salawatul khams tilka al-laila. Pada malam dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperdukanlah kepadanya salat lima waktu. Ini menunjukkan dalil, menunjukkan keagungan salat lima waktu itu sendiri. Bahwa salat lima waktu diperdukan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di langit tanpa perantara, tapi adalah langsung antara Nabi kita dengan Allah. Berbeda dengan syariat Islam yang lain. Maka dia adalah turun kepada Nabi kita, perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke bumi, dia terima di bumi dan melalui perantara Jibril alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan keagungan, kebesaran, yakni kedudukan daripada solat lima waktu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, kami tidak melihat ada sesuatu yang membuat seorang kafir meninggalkannya kecuali solat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian dan penghalang antara kami dengan mereka, yakni kekufuran itu sendiri adalah salat. As-salah, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Wal-iyadu billah. Maka kebaikan apa yang akan didapat mereka yang tidak salat? Bagaimana dengan mereka yang tidak Islam? Hijrah ke Madinah. Semoga selawat yakni dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu di Makkah. Mulai di sana. Waraja ila Makkah lailatahu wa dhalika qabla al-hijrah. Kemudian malam itu juga Nabi SAW sampai di Makkah. Dan kejadian ini terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Oleh karena itulah orang kufar merasa aneh. Gak mungkin. Bahkan mereka sangat bergembira dengan penyebutan cerita ini, agar mereka melecehkan Nabi SAW. Dan mereka ada kesempatan untuk membuktikan menurut mereka, yakni bahwa Muhammad adalah mengada-ngada dan dusta. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla membantah, yakni makar mereka, dan membenarkan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menurunkan surat, menurunkan ayat-ayat Allah tentang kejadian ini tidak diabadikan sampai hari kiamat. Maka menanglah Allah, menanglah wali-walinya, menanglah para nabinya, menanglah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW pagi-pagi datang Abu Jahal atau Abu Lahab di pagi hari, dia mendapatkan Nabi SAW lalu mengatakan, ada kabar apa wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW menyampaikan cerita ini, Isra dan Mi'raj. Maka kata Abu Jahal atau Abu Lahab, apakah engkau mau menceritakan seperti yang kuceritakan, yang kamu ceritakan kepadaku di hadapan halayak orang ramai? Maka dia ingin menuduh Nabi SAW, ingin menurut dia untuk membuat makar terhadap Nabi SAW. Kata Nabi, iya. Dan dia ceritakan seperti dan manusia pun mendustakan Nabi SAW. Gembira sekali mereka. Dan mereka mencari Abu Bakar. Dan menceritakan bahwa kawanmu, sahabatmu telah begini-begini. Telah gila, telah ini. Maka Abu Bakar hanya mengatakan, apakah benar itu Muhammad SAW yang mengatakan? Kata mereka, iya. Maka kata dia, wallah saya membenarkannya. Lebih dari itu pun saya benarkan. Maka mulai dari itu digelarlah beliau As-Siddiq, Maha membenarkan. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, karena dia telah menyaksikan kebenaran itu, maka begitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Namun ternyata hal ini yakni belum lagi membuat orang, yakni tentang salat ini masih banyak lagi manusia yang meninggalkannya, tidak merasakan itu sebuah keledatan. Nasallahu al-afiyah. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa'alam anna arwah syuhada fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadil tahta al-arsh wa arwah al-fujjar wal kuffar fi bi'ri barahut wa hiya fi sijjin. Nas'alullaha al-afwa al-afiyah. Maka ikhwat al-iman, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa arwah-arwah para syuhada, mereka-mereka yang mati di jalan Allah, berada di jantung burung, burung yang berwarna hijau, terbang di jannah dari satu tandan ke tandan yang lain. Maka sesungguhnya ruh yang dengan hal itulah hidup manusia bisa hidup dan bergerak, bisa memahami, bisa menanggapi. Masalah ruh ini adalah merupakan sirrun min asrarillahi azza wa jal, merupakan rahasia dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu hakikat ruh itu sendiri. Qulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah merupakan perkara Rabbku, urusan Rabbku, Allah yang lebih tahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya adalah tidak ada yang mengetahui urusan Rabbku, Allah yang lebih tahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya adalah tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah bahwa ruh merupakan perkara Rabbku, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sangat sedikit. dalam surah Al-Isra ayat 85 bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah sesuatu yang dengan itulah manusia hidup, hayawan dan seluruh yakni makhluk-makhluk yang memang mempunyai ruh. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di dalam ayat ini adalah yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka yang dimaksud adalah di situ ruh adalah tentang malaikat. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan itu. Dan ruh itu secara etimologi menurut bahasa juga adalah disebutkan oleh orang Arab, maka yang dimaksud dengannya adalah ma bihi hayatu dzawatil arwah. Sesuatu dengan itu hiduplah yang yakni benda-benda atau makhluk-makhluk yang mempunyai ruh. Karena kehidupan itu ikhwatal iman ada dua macam. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala bahwa al-hayah, kehidupan itu ada dua macam. Yang pertama ada namanya adalah hayatu harakah, yakni hidup yang sifatnya adalah bisa berkembang, yakni hidup yang sifatnya adalah bisa bergerak, bisa lari dan seterusnya. Dan ini ada pada yakni makhluk-makhluk yang mempunyai ruh. Ada namanya hayatu numu, hidup dia kehidupan tetapi hanya bisa berkembang. Ini adalah ada kehidupan pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Dia hidup juga, tetapi hidupnya tidak bisa lari-lari, tidak bisa kemana-mana. Tetapi adalah dia berkembang saja, dari kecil menjadi besar, menjadi tinggi, dan seterusnya. Dan ini juga kehidupan an-numu, kehidupan yang sifatnya berkembang, tanpa bisa lari-lari, dan seterusnya, termasuk hayatul janin, kehidupan janin di dalam perut ibu, sebelum ditiupkan ruh padanya. Ketika ruh sudah ditiupkan padanya, maka jadilah kehidupan janin itu menjadi ruhul harakah, pindah dari ruhun numu, pindah daripada ruh yakni hanya perkembangan saja berkembang, menjadi ruhul harakah, yakni ruh yang disebut dengan yakni bisa bergerak dan naik turun dan seterusnya. Amma qabla dhalik, adapun sebelum itu, sebelum janin itu ditiup ruh padanya, maka dia hanyalah namanya ruhun numu, ruh yang sifatnya dia hanya bisa berkembang. Orang-orang mutakallimun, orang-orang filsafat, goncang mereka. Mereka itu adalah bolak-balik dan tidak jelas dari mereka. Ketika mereka ingin berusaha mendefinisikan dan menyampaikan tentang hakikat ruh. Dan mereka, yakni impoten, dan mereka itu adalah lemah di dalam yakni memberikan definisi tentang ruh. Dan mereka adalah, yakni lemah di dalam memahaminya. Takhabbatu fiha. Mereka terbata-bata dan mereka yakni mengada-ngada tentangnya, dan mereka tidak akan mampu mengetahui tentang ruh. Karena itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakanlah masalah ruh adalah masalah perkara Rabbku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang kecuali sedikit. Wallahi ya khatal iman, maka ruh kita ini adalah merupakan suatu keajaiban. Maka ruh itu tidak akan mati. Yang mati adalah badan kita. Maka ruh adalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang kelihatan segar bugar lalu mati sekonyong-konyong? Berapa banyak manusia yang kelihatan lumpuh bertahun-tahun tapi enggak mati-mati juga? Karena perkara ruh adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidaklah hamba semakin menghinakan diri, semakin berubudiyah kepada Rabbnya, kecuali dia semakin mulia. Maka al-ubudiyatul haqqah, ubudiyatul qulub, penghambaan yang sebenarnya adalah penghambaan hati. Berapa banyak budak-budak, badan mereka budak, jasad mereka milik orang lain, akan tetapi mereka merdeka. Maka Hasan Basri rahimahullah, Atha bin Abi Rabah, dan ulama-ulama lainnya memimpin dunia dan ditakuti para raja, khalifah-khalifah di zaman mereka. Mereka adalah aslinya adalah budak. Atha bin Abi Rabah adalah merupakan budak seorang wanita muslimah di Makkah. Dan Hasan Basri adalah budak, anak budak bagi seorang, salah satu ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Maka ikhwatal iman, tetapi hakikatul ubudiyah, hakikat kehinaan dan kehinaan dan kenistaan itu tatkala cenderung hati kepada selain Allah tabaraka ta'ala. Tatkala berderma dan tunduk dan patuh cenderung kepada selain Allah, Rabbnya, Sang Khalik, yang Allamul Ghuyub. Maka tugas para anbiya wal mursalin adalah mengajak manusia dari ibadatun ibad ila ibadati rabbil ibad. Tugas teragung yang Allah utus para nabi dan rasul, yang dengannya para nabi diutus dan kitab-kitab diturunkan, yaitu mengajak manusia agar yakni diingkari penghambaan makhluk kepada makhluk, untuk segera menghamba kepada pencipta makhluk itu semua. La tasjudu lisyamsi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud, tunduk dan patuh kepada matahari dan bunta dan bulan. Wasjudu lillahi alwahidil qahhar. Sujudlah kalian yakni kepada penciptanya yang Maha Esa, yang yakni Maha Kuasa atas segalanya. Maka ikhwatal iman, matahari yang begitu dahsyat dan agungnya, dia adalah sesuai dengan perintah Allah. Maka tajri li mustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berjalan di atas porosnya sesuai dengan ketentuan Allah. Allah suruh dia terbenam, dia di bawah arasy Allah SWT. Allah suruh lagi pergi, datang lagi ke situ. Dia tidak berjalan dan tidak akan pergi sampai perintah Allah padanya. Adakah makhluk mengatakan, wahai matahari jangan terbit, tunggu dulu? Adakah yang mampu mengutus itu seperti itu? Adakah yang mampu membuat matahari terbit dari barat, mengacak-acak itu semua? Sungguh ubun-ubun makhluk semuanya berada di tangan Allah SWT. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, maka dikatakan oleh al-imam al-barbahari rahimahullah bahwa ruh para syuhada berada di jantung seekor burung, berada di jantung yakni burung yang warna hijau, yang dia pindah dari satu ke satu yang lain. Dia hanya menerima makanan. Berbeda dengan ruh orang beriman, Allah jadikan dia berbentuk burung, dia masih mencari makanannya sendiri di jannah. Adapun orang ruh yang para syuhada, bukan dia yang mencari, dia berada di jantungnya. Dia hanya menerima makan yang sudah jadi. Dia belum, bukan dia langsung mengambil makanannya. Dia hanya menikmati. Begitu disebutkan para ulama bedanya. Sungguh indah yakni mautus syuhada. Mereka membiarkan badan mereka tercabik-cabik, darah mereka tertumpahkan demi rob mereka. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ruh dan badan mereka milik Allah tabaraka ta'ala. Maka mereka, orang mati syahid pun, biarkan badan mereka tercabik-cabik dan burung yang warna hijau, yang dia pindah dari satu ke satu yang lain. Dia hanya menerima makanan. Berbeda dengan ruh orang beriman, Allah jadikan dia berbentuk burung, dia masih mencari makanannya sendiri di jannah. Adapun orang ruh yang para syuhada, bukan dia yang mencari, dia berada di jantungnya. Dia hanya menerima makanan yang sudah jadi. Dia belum, bukan dia langsung mengambil makanannya. Dia hanya menikmati. Begitu disebutkan para ulama bedanya. Sungguh indah yakni mautus syuhada. Mereka membiarkan badan mereka tercabik-cabik, darah mereka tertumpahkan demi rob mereka. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ruh dan badan mereka milik Allah tabaraka ta'ala. Maka mereka, orang mati syahid pun, biarkan badan mereka tercabik-cabik, darah mereka tertumpahkan demi rob mereka. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ruh dan badan mereka milik Allah tabaraka ta'ala. Maka mereka, orang mati syahid pun, berandai-andai mereka, kalau seandainya mereka hidup lagi dan mereka berperang dan mati lagi, tercabik-cabik lagi tubuhnya, dan kemudian hidup lagi, berperang lagi sampai mati berapa kali, begitulah mereka. Maka sesungguhnya penyelesaian dengan Yahudi yang merampas tanah suci kaum muslimin Palestina, tidak ada penyelesaian dengan mereka kecuali kita menyerahkan tubuh dan darah kita untuk mereka. berubudiyah yang haqqah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh Yahudi adalah qatalatul anbiya, membunuh para nabi dan rasul. Kalau para nabi dan rasul mereka bunuh, maka selain nabi dan rasul lebih tidak ada harganya bagi mereka. Maka penyelesaian yang sahih dengan Yahudi adalah dengan mempertaruhkan ruh-ruh kita kepada mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan para mujahidin di sana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang Yahudi. Tidak lama lagi wahai Yahud, giliran kaum muslimin menghabisi kalian. Sesuai dengan janji Nabi SAW, bahwa akan ada zamannya batu dan pepohonan akan berkata, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, uqtulhu, bunuh dia. Kecuali pohon gharqat, maka dia adalah syajaratul Yahud. Dia adalah pohon Yahudi yang dikatakan Nabi SAW. Dia tidak mau mengatakan. Maka para Yahudi pengecut menghabiskan segala waktu dan tenaga mereka hanya dilawan bertahan kaum muslimin dengan ketapel-ketapel dengan batu-batu mereka. Maka mereka mempertahankan negeri mereka, kaum muslimin, mencengangkan orang-orang kufar, bertahan bertahun-tahun. Biar bagaimanapun mereka lebih memilih mati syahid daripada hengkang daripada negeri mereka. Semoga Allah memenangkan saudara-saudara kita seiman di sana, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada. Wa ta'wi ila qanadili qanadila tahta al-arsh. Ruh itu kemudian tidurnya, tempat tinggalnya berada yakni di qanadil, lampu-lampu yang berada di bawah arsy Allah. Allahu Akbar. Berada di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Di qanadil, qanadil adalah lampu-lampu lentera-lentera. Berbeda dengan nas'allahal afal afiyah wa arwahal fujjari wal kuffari fi bi'ri barahut. Sementara arwah-arwah daripada orang-orang pendosa, pelaku dosa dan orang-orang kufar berada di sumur barahut namanya. Dan sumur barahut berada di sijjin, yakni di lapisan tanah paling bawah. Bawah sijjin, asfala safilin, tempat terendah. Nas'alullah al-afiyah. Kalau dia orang soleh, maka dia adalah datang berbentuk, yakni malaikat rahmat. Bersamanya juga malaikat maut, dengan membawa muka-muka yang ceria dan cemerlang. Dengan membawa kafan-kafan dari surga, dan hanut min hawanitil jannah. Dan merupakan bau, yakni minyak wangi daripada kasturi, daripada kasturi-kasturi jannah. Maka ikhwata al-iman rahimakumullah, dia menaruh yakni ruh itu di kain kafan tersebut. Keluarlah ruh itu dan dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, temuilah ridha Rabbmu, temuilah Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dengan mudah bagaikan air yang dikeluarkan dari tehku, mengucur seperti itu. Dan dia malaikat pun membawanya ke atas langit. Dan semuanya mengatakan, roh siapakah yang semerbak ini? Maka dikatakanlah, ini roh Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling indah yang dia miliki di dunia. Maka dia dimasukkan ke dalam jannah. Ruhnya dimasukkan ke dalam jannah, dibukakan pintu untuknya. Berbeda dengan ruh sebagian manusia, lagian melakukan maksiat, nasfal afiyah, lagian korupsi, lagian membunuh orang lain, lagian tidur-tidur bersama yakni sesuatu yang haram, lagian menonton yang haram, lagian mendengarkan yang haram, lagian makan yang haram. Maka kematian menjemputnya dan mengatakan, siapa engkau? Maka malaikat maut mengatakan, ana malakul maut, saya malaikat maut. Dan dia melihatnya dan terbelalak dah dia dan tidak mampan. Dia melihat wajahnya, kalau dia orang kafir atau orang pendosa, dengan muka yang seram, bengis, dan muka-muka yang hitam pekat, mengerikan, dan membawa kain kafan dari neraka, dan membawa fallahul musta'an, bangkai-bangkai yang busuk untuknya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia mengatakan, ukhruji ayyatuha an-nafsul khabithah, keluarlah engkau wahai ruh, wahai jiwa yang buruk. Maka dia pun menyebar di seluruh tubuh, takut. Maka dipaksa dikeluarkan oleh malakul maut ruhnya. Disebutkan oleh Nabi SAW bagaikan gancu besi yang mencabik-cabik kapas yang basah dalam karung. Keluarlah sedikit demi sedikit tercabik-cabik. Ruhnya tidak mau, dipaksa. Dan ditaruh di kain kafan yang terbuat dari nar. Dan fallahul musta'an. Dibawalah ke langit. Dan tidak dibukakan pintu untuknya. Dan terasa bau oleh penduduk langit. Ruh siapakah yang sangat busuk ini? Maka dikatakanlah ruh Pulan bin Pulan. Disebutkan dengan nama terburuk yang dia ingkari di dunia. Dan dilemparkan dan tidak terima. La tufattahu lahum abwaabus sama. Kata Allah SWT tentang mereka. Tidak dibukakan pintu-pintu surga untuk mereka. Pintu-pintu neraka, pintu-pintu langit untuknya. La tufattahu lahum abwaabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulnal jannah. Dan mereka tidak akan pernah masuk jannah surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab. Kata Allah tentang orang kufar. Tidak mungkin mereka akan masuk jannah sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Fallahul musta'an. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Hendaklah seorang memikirkan. Hendaklah seorang memahami firman Allah SWT yang dia ulang-ulang. Malik yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan. Hari kemudian. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Kata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal iman bi anna al-mayyit yuq'ad fi qabrih. Dan beriman bahwa orang mati itu adalah disuruh duduk dalam kuburnya. Wa tursalu fihi ar-ruh, dan dikembalikan ruh itu kepadanya. Hatta yas'aluhu munkar wa nakir, sehingga dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Anil imani wa syara'ih. Seluruhuhu bila alam. Yaitu malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang iman dan tentang syariat-syariatnya, syariat Allah SWT. Kemudian ruhnya yakni dilepaskan lagi tanpa dia merasa sakit lagi. Wa ya'riful mayyitu az-za'ira idza zarah. Seorang mayit itu dia mengenal orang yang menziarahinya. Wa yatana'amu al-mu'minu fil qabr, dan seorang mukmin mendapatkan kenikmatan di kubur. Wa yu'adzabul fajiru kaifa syaa Allah, dan orang pendosa diazab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di antara akidah Ahlussunnah, akidah yang dia dapatkan dari pendahulu-pendahulu Islam, dia dapatkan daripada Imam Marwazi, dan Marwazi merupakan murid dan sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Berkata beliau bahwa di antara hal yang wajib kita imani, bahwa mayit itu setelah manusia telah mati, dikuburkan di kuburannya, maka yuqa'adu jalisan, dia dibuat duduk di dalam kuburnya. Ustaz, bagaimana dia duduk, kan sudah ditutup pakai tanah, sudah dikapani, sudah diikat dan seterusnya. Maka kata kita, setiap alam mempunyai tabiat masing-masing. Alam ruh beda dengan alam janin. Alam janin beda dengan alam dunia dan seterusnya. Mempunyai tabiat dan kehidupan yang sesuai dengan alamnya masing-masing. Maka dikembalikanlah ruh itu, ruh seorang itu kepada jasadnya. Kemudian datang padanya dua malaikat. Itulah Munkar dan yang lain namanya Nakir. Keduanya bertanya kepadanya. Dan inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka. Nas'afal afi. Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabr. Ini adalah pertanyaan yang paling syadid, yang paling payah bagi orang-orang yang mati. Allahumma thabbitna, Allahumma thabbitna, Allahumma thabbitna fid dunya wal akhirah. Maka pertanyaan ini adalah merupakan pertanyaan di akhirah. Adapun di dunia, sungguh lidah tak bertulang gampang memutar balikkan permasalahan. Yang jujur dituduh korupsi, yang korupsi dituduh orang jujur. Pembohong dituduh ini tokoh, dan tokoh kadang justru tokoh yang sebenarnya dituduh pembohong. Adapun di dunia ini, ingatlah bahwa Malik Yaumiddin, tidak ada raja kecuali Allah SWT di akhirat. Adapun di dunia, Allah juga rajanya. Akan tetapi Allah berikan yakni kebebasan. Allah uji mereka, hamba ini, tentang kejujuran mereka dan bagaimana mereka menerima para nabi dan rasul. Maka datang malah malaikat Munkar dan Nakir menyuruh duduk mayit tersebut, membuatnya duduk dan bertanya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Jika dia seorang mayit itu naja, dia selamat, bisa menjawab, maka dia akan sukseslah selama-lamanya. Wa illam yanju, kalau dia tidak sukses menjawab, maka binasalah dia dan tidak akan ada kebahagiaan untuknya selama-lamanya. Dua malaikat itu bertanya kepadanya tiga permasalahan saja. Tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Kepada siapakah gerangan engkau sujud dan menghamba di dunia? Maka seorang bisa menjawab atau tidak berdasarkan dia mengabdi atau tidak. Maka seorang mukmin berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Adapun orang munafik mengatakan, ha hu ha ha ha, la adri, ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Malaikat pun bertanya kepadanya, madinuk, apakah agamamu? Seorang mukmin mengatakan, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Karena memang dia siang malam mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam. Allahumma la tu'adzib man yad'u ilayka ya Rabb. Allahumma la tu'adzib, agamaku adalah Islam. Karena memang dia siang malam mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam. Allahumma la tu'adzib man yad'u ilayka ya Rabb. Allahumma la tu'adzib man yad'u ila sabilik. Allahumma la tu'adzib man yad'u ila dinika ya Rabbal alamin. Adapun orang munafik wal murtab, orang yang munafik, orang-orang yang ragu-ragu tentang Islam, tentang Rabbnya, dan dia akan bertanya, ha ha ha ha, aduh, la adri, saya tidak tahu. Kemudian malaikat, dua malaikat pun bertanya, man nabiyuk, siapakah nabimu? Seorang mukmin bertanya, menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun munafik mengatakan, ha ha ha, la adri, ha, aduh, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Maka seorang mukmin, yuwassa lahu fi qabrih, diluaskanlah, dibentangkanlah kuburan baginya. Wa yufrash lahu minal jannah, diberikanlah baginya tikar dari tikar-tikar surga. Wa yuftah lahu babun ilal jannah, dibukakanlah baginya sebuah pintu yang tembus ke jannah. Dan datanglah kepadanya ruhaha wa tibiha wa yun'am fi qabrih, bau semerbak jannah datang kepadanya. Kesturi-kesturi, wangi-wangian jannah datang kepadanya melalui pintu tersebut. Dan dia merasa nikmat di kubur. Dan dia mengucapkan, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, cepatlah tegakkan hari kiamat, biar aku masuk jannah. Akan tetapi orang-orang kafir dan orang munafik, wal-iyadzabilah, yadiku alaihi kubruh, didempet kuburan itu untuknya, disempitkan untuk kuburan itu, dan dibuat tikar baginya, alas tidurnya pun, tempat tidurnya dari neraka Allah, dan dibukakan baginya pintu menuju surga, pintu menuju neraka, dan datang kepadanya panas dan racun-racun neraka itu. Wal-iyadzubillah. Allahumma inna na'udzu bika minan nar, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Maka apakah kita sudah siap mempersiapkan untuk ini? Apakah kiranya pangkat dan jabatan dan harta yang ditumpuk-tumpuk dengan cara yang haram mampu menyelamatkan kita dengan ini? Untuk ini? Apakah bisa manusia dibayar untuk mentalkinkan kita? Ya pulan bin pulan, kalau malaikat bertanya kepada man rabbuka, katakan Rabbi Allah. Wallahi ya ikhwatal iman, kalau di dunia adalah kehidupan Allah berikan pada ruh dan badan, separuh-separuh. Tetapi yang lebih mendominasi adalah badan kita, ruh mengikut. Di kubur ikhwatal iman, dua-duanya juga ruh dan badan, akan tetapi yang paling mendominasi ruh dan badan mengikut. Adapun di akhirat, dua-duanya sempurna. maka kalau nikmat-nikmat di sana, kalau binasa-binasa di sana, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, rahimakumullah, wa tursalu fihi ar-ruhu hatta yas'aluhu munkar wa nakir anil iman wa syara'ih. Jadi ruhnya setelah kalau ahlul iman bertemu dengan Allah di sana di atas, illiyin, Allah berikan ruh itu kembalikan ke mayit dulu. Mungkin juga orang fujar sehingga dia difitnah. Wa yu'raful mayyitu az-za'ira idza zarah. Seorang mayit itu mengenal orang yang menziarahinya. Oleh karena itu di antara hikmahnya itulah kita disyariatkan untuk menziarahi kubur ahli kita, keluarga kita, mayit kita. Karena mayit kita itu akan tenang dan akan senang ketika kita menziarahinya. Membutuhkan doa-doa kita. Ini adalah merupakan perkara-perkara barzakh alamul ghaib. Dan kita tidak mengucapkan dalam perkara akhirat dan perkara alam barzakh kecuali apa yang tegak dalil dengannya. Bahwa kita berdoa kepada mayit, bahwa kita meminta hajat kita kepada mayit, minta jodoh lah, minta rezeki lah, minta itulah kepada mayit lah. Bukan itu maksudnya di sini. Maka jangan-jangan sampai kita berpikiran bahwa selama bahwa dia tahu orang yang datang kepadanya, kenapa kita tidak minta sesuatu kepadanya dari kebutuhan-kebutuhan kita? Kita katakan ini tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mayit tidaklah diminta kepadanya sesuatu. Para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah meminta sesuatu dari Rasulullah yang sudah meninggal, sesuatu apapun, padahal dia adalah hidup dalam kuburnya dengan kehidupan barzakhiyah, bukan seperti kehidupan dunia. Tidak pernah salah satu sahabat pun ada riwayat mereka meminta keperluan mereka kepada Rasulullah. Wa yatana'amul mu'minu fil qabr wa yu'adzabul fajr kaifa syaa Allah. Di antara usulul iman, pokok-pokok keimanan, beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur. Ini di antara akidah ahlu sunnah, berbeda dengan ahlul bid'ah. Di antara hal yang membedakan ahlu sunnah dengan orang ahlul bid'ah, orang-orang sempalan yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam, kelompok sesat dalam Islam, mereka mengingkari adanya azab kubur dan nikmat kubur. Karena mereka berbicara tentang alamul ghaib dengan ru'yu-ru'yu, dengan logika, filsafat-filsafat mereka. Seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari nikmat kubur, azab kubur. Maka perguruan-perguruan tinggi di negeri ini yang mengatasnamakan filsafat Islam, mereka mengingkari azab kubur dan yang lain-lain. Maka sesungguhnya mereka adalah telah mengingkari hadis-hadis yang sampai derajatnya mutawatir, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan orang mayit dalam kuburnya, yakni kita letakkan di sana dan dia tidak, yakni tidak ada azab dan tidak ada nikmat. Dia tidak tahu. Mereka berpatokan pada akal mereka yang begitu terbatas dan pandangan mata mereka dan otak mereka, pikiran mereka. Dan mereka tidak beriman kepada yang ghaib. Dan mereka mengkiaskan antara dunia dan akhirat. Ataupun, yakni, padahal tidak boleh dikiaskan antara akhirat dengan dunia. Maka kita beriman kepada alamul ghaib. Azab kubur dan nikmat kubur adalah dalil-dalilnya sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis yang mutawatir. Maka mayit itu, ada kalanya dia diazab dalam kuburnya, ada kalanya dia mendapatkan nikmat. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur dan kedua orang tua kita. Dan Allah memberikan nikmat kubur kepada kita. Maka barang siapa yang mengingkari azab kubur dan dia tahu nas-nasnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang jelas, maka dia kafir keluar dari Islam. Karena mengingkari satu ayat dalam Al-Quran pun, maka satu ayat pun, maka dia kafir. Mengingkari satu hadis yang sahih, maka dia kafir. Maka dia telah merontokkan persaksiannya, sumpahnya, bahwa dia bersaksi Muhammad utusan Allah dan Allah adalah Rabbnya. Adapun orang yang mengingkari nikmat kubur dan azab kubur karena takwil atau taklid atau kejahilan, maka diterangkan kepadanya kebenaran. Kalau dia terus-menerus sudah diterangkan padanya dalil, maka dia kafir waliyadz billah. Barangkali inilah kajian kita ikhwatul iman. Sesungguhnya pembahasan nikmat kubur dan azab kubur adalah pembahasan yang merupakan salah satu identitas keagamaan seorang. Maka orang yang beriman kepada akhirat, maka dia akan khusyuk dalam hidupnya. Maka dia akan tenang. Ketika beriman kepada hal-hal seperti ini, maka yang sedikit jadi banyak baginya. Suami yang sederhana, ketika taat kepada Allah menjadi kebahagiaan baginya. dan yang orang yang beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur yang banyak pun sedikit baginya. Artinya apa? Biar bagaimanapun yakni dunia berada di tangannya, namun dia anggap sedikit sampai dia tahu dia selamat di jannah. Maka dijadikan hidup dan kehidupannya, hartanya semua di jalan Allah tabaraka ta'ala yang meridainya. Dia mencari ridha Rabbnya dan dia bersiap-siap untuk sana. Perjalanan yang begitu panjang. Maka sungguh diantara orang dapat tenang jawari anggota tubuhnya adalah beriman kepada hal-hal seperti ini, kepada alamul ghaib. Ciri-ciri orang beriman, tenang hati mereka, mengharapkan diri Allah SWT dan takut kepadanya. Tidaklah hamba takut kepada Allah dan mengharap sangat pada Allah kecuali dia akan selamat. Maka dikatakan para ulama al-ubudiyah, yakni ibadah itu adalah kamalul hubbi, yakni klimaknya cinta, cinta yang paling dalam. Wa kamalu yakni azul, dan kesempurnaan penghambaan, kesempurnaan penghinaan di hadapan keharibaan Allah, dan kesempurnaan cinta. Sempurna cintanya, sempurna penghambaannya dan penghinaannya. Maka seorang itu dikatakan cinta Allah ketika dia yakni memilih apa yang Allah cintai. Dia tinggalkan keinginan-keinginan dirinya dalam rangka mencintai kekasihnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan mengikuti kemauan-kemauan yang dia kekasihnya, yang dia cintai. Barangkali sampai di sini. Fa'tabiru ya ulil afsar la'allakum tuflihun. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.